perasaan yang madu jo orang lain rasa hati tagaman kasih di gunggung tabang seso jadi usah disasa jua mungkin bisa dapat ganti diri denai ko nak kata.